Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-mufti wal mustafti. Al-mufti huwa al-mukhbiru an hukmin syar'iyyin wal mustafti huwa sa'ilu an hukmin syar'iyyin. Syurutul fatawa. Syurutul fatwa. Yushtarutu li jawazil fatawa syurutun. Minha al-ula ay yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yakinan aw dhannan rajihan wa illa wajib 'alaihi tawaqqufu. Ats-tsaniyah ay yatasawwaru su'ala tasawwuran tamman liyatamakkana min al-hukmi 'alaihi fa innal hukma 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Fa idza ashkala 'alaihi ma'na kalamil mustafti sa'alahu anhu wa in kana yahtaju ila tafsili istafsalin wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu aw dzakara tafsila fil jawabi. Fa idza su'ila 'an imri'in halaka 'an bintin wa akhin wa 'ammin syakikin falyas'al 'anil akhi hal huwa li ummin aula aw yufassilu fil jawabi. Fa in kana li ummin fala syai'a lahu wal baqi ba'da fardil binti lil ammi wa in kana li ghairi ummin fal baqi ba'da fardil binti lahu wala syai'a lil ammi. Al-thalitha ay yakuna hadi al-bali liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbikiha 'ala al-adillati syar'iyyati fala yufti halin shighali fikrihi bi ghadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha. Ini sebagian pembahasannya, kita potong-potong. Mufti itu yang berfatwa. Maksudnya dia yang memberitakan tentang hukum syariat. Ini seorang mujtahid. Mustafti itu yang meminta fatwa. Ini orang yang bertanya tentang hukum syariat kepada si mufti. Ini istilah. Dalam fatwa ada syaratnya. Disebutkan di sini tiga ya. Yang pertama, si mufti itu harus dalam kondisi orang yang arifan bil hukum, mengerti hukum. Paham? Artinya tidak boleh kemudian dia berfatwa dalam kondisi dia tidak mengerti. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengangkat ilmu, ya, sekaligus dari hati para rijal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya di qabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Ya, wafatnya ulama itu tanda apa? Terangkatnya ilmu. Fa idza lam yabqa 'alimun, maka ketika tidak tersisa seorang pun yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Manusia akan mengangkat pemimpin, ya, tokoh pamutan, ya, yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan sesat. Ini sehingga enggak boleh kalau seseorang dimintai suatu fatwa, ya, dalam keadaan dia tidak mengetahui hukum. Dan syarat dia berfatwa, dia harus arifan bil hukum, dia ngerti hukum itu. Yakinan aw dhann rajihan, secara yakin, ya, ini tidak ada sedikit pun syak, waham, ya, atau dhann atau yang semisalnya, atau minimalnya dia punya dhan tapi yang rajih, artinya ada dalam pikiran dia dalam masalah ini ada perselisihan ini yang dia tahu, ya, atau dari dalil-dalil ini ada terjadi seperti ini ta'arud, dan dia pilih mana yang raji indah dalam pembahasannya dia. Itu yang dia sampaikan. Ini minimalnya. Maksimalnya dia sampai pada derajat yakin, ini bagus kalau dia mampu. Minimalnya dia punya dhan yang raji, sehingga diingat yang punya dhan itu tidak semuanya apa tercela. Allah katakan inna ba'dhadhanni itu, sebagian dhan itu yang dosa. Ini dhan yang marjuh. Demikian dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi itu menerangkan ayat tadi. Adapun dhan yang rajih, maka dia dipakai, termasuk perkara yang dianggap. Paham? Kalau dia dalam kondisi tidak mengerti hukum tadi, ini tidak yakin dengan apa yang dia ketahui, atau dia punya dhan tapi dhannya marjuh, maka dalam kondisi seperti itu wajib alaihi tawakuf. Dia wajib tawakuf. Dalam masalah tadi dia tahan, bahas, pelajari dulu. Paham? Kalau dia belum sampai dalam apa tingkat yakin atau punya dhan yang rajih, tidak punya. Ya. Itu yang harus dipegangi prinsip itu. Betapapun orangnya nanti berfatwa kepadamu atau tanya kepadamu tadi, akan marah, kecewa. Ini dia. La taghdar, jangan kamu apa terpengaruh. Atau disuraki, lulusan luar negeri kok, ya, punya gelar LC kok nggak ngerti masalah gini. Bisa kayak gini. La taghdar, jangan kamu terpengaruh. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, datang padanya di majlis seorang datang dari jauh. Dia mengatakan, saya ini utusan kaum saya, datang kepada Anda untuk menanyakan banyak masalah yang terjadi di kalangan kami. Sampaikan. Tidak ada yang dijawab kecuali beberapa saja. Ini sebenarnya kecewa. Ini saya datang dari jauh, perjalanan, biaya, payah saya ini. Kemudian Anda tidak menjawab pertanyaan kecuali berapa saja. Imam Malik. Coba kalau Anda begitu kan. Mana ya? Beliau dengan tegas mengatakan, kembali kamu kepada kaummu, bilang kalau Imam Malik tidak tahu apa-apa masalah itu. Ibu tahu. Tidak khawatir dia jatuh pamornya, tidak khawatir lari itu murid-muridnya atau berkurang itu apa pengikutnya atau apalah, tidak. Kan ini sebabnya apa? Amanah. Wala taqfu ma laysa laka ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu itu semua akan ditanya. Tanggung jawabnya amamallah yaumul qiyamah, di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Paham? Nah, disebutkan dalam hadis itu bagaimana mengerikannya orang yang berfatwa tanpa ilmu, termasuk dari kelompok orang yang pertama kali merasakan yang namanya azab neraka. Nah, coba pikirkan lebih ngeri mana, disorakin orang, dihina orang, dijauhi, berkurang murid ya, tidak lagi banyak pengikut, dengan nanti di akhirat jadi termasuk orang yang pertama kali merasakan yang namanya neraka. Nah, sehingga ini yang pertama dilihat. Ya, kalau ingin menyampaikan hukum syariat kepada orang, harus kenali diri kita, apakah kita ini arifan bil hukum yaqinan aw dhannan rajihan. Kalau tidak, maka wajib tawakuf, wajib alaihi tawakuf. Walaupun kamu akan dibilang, ah, kamu betul ini enggak punya pendirian, enggak jelas nih orang misalnya, itu penilaian kamu. Dan kita enggak butuh penilaian apa manusia, yang kita ingin adalah apa Allah Subhanahu wa taala bagaimana menilai kita. Ya. Allah katakan, "Wala taqfu." Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Berarti apa? Taqfu, tahan dulu selama kamu tidak punya apa? Pengetahuan tentang itu. Itu kan perintah Allah taala. Sehingga kita tawakuf itu karena apa? Perintah Allah taala. Wala taqfu. Jangan kamu ikuti. Jelas. Berarti apa? Wajib at-tawakuf. Begitu. Jelas? Nah. Yang kedua, seorang mufti itu harus yatasawwar as-su'al. Dia bisa menggambarkan pertanyaan tadi tasawuran taman dengan gambaran yang sempurna. Gamblang. Jadi kalau ada orang bertanya itu, simak dulu pertanyaannya sampai selesai dia bertanya. Jangan orang baru ngomong langsung di-cut, oh ini gini, gini, gini. Nah, biarkan dia terangkan dulu masalahnya dia. Sampai tuntas. Kamu dengarkan. Kalau perlu kamu catat, kamu catat. Paham ya? Baru di pelajari satu persatu pertanyaan tadi. Harus detail. Tujuannya apa? Liyatamakkana minal hukmi alih. Agar dia bisa kokoh dalam menghukumi masalah tadi. Jadikan ini kaidah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawuli. Ini jadikan apa? Sebagai kaidah. Menghukumi sesuatu itu cabang dari apa? Tasawur, penggambaran sesuatu tadi. Kalau orang itu datang ya, seorang mustafti kepada seorang mufti menggambarkan masalah seperti ini, maka jawaban seorang mufti itu sesuai dengan penggambarannya. Nah, ini terkadang mustafti dia menggambarkan masalah tidak seperti kenyataannya. Dia hanya ingin apa? Mengambil apa? Memperalat si mufti ini. Nah. Seperti dulu yang namanya Ihya Uturat datang kepada Syekh bin Baz rahimahullah, minta fatwa bagaimana tazkiyah, apa minta tazkiyah kepada Syekh bin Baz ya, tentang Ihya Uturat ini yayasannya. Yang digambarkan kepada Syekh bin Baz oleh mereka apa? Sisi amalan-amalan khairiatnya, amalan baiknya. Kami ya Syekh punya jamiah ya, yang mengurusi pendidikan, kami membangun masjid ya, tempat-tempat pendidikan ya, kami juga mengurusi anak-anak yatim, fakir miskin, semua ya. Kemudian minta tazkiyah. Ya Syekh melihat sesuai dengan penggambarannya, digambarkan seperti itu, tidak ada pelanggarannya. Tulislah suatu tazkiyah dalam bentuk kayak di piagaman gitu. Wah, kami sudah dapat tazkiyah dari Syekh Bas. Dipakai sebagai alat apa? Menolak orang yang mengkritik. Kamu itu siapa? Ini muftinya Saudi ya. Mentazkiyah kami. Iya. Tapi ketika diterangkan pada Syekh Bas, sisi yang lainnya dari ihtirad. Di situ ada bai'at, di situ ada pemahaman takfir, di situ ada bentuknya apa? Tanzim ya, yang merongrong pemerintah. Barulah Syekh bin Baz apa? Mencabut tazkiyah yang pertama. Mengeluarkan fatwa yang baru tentang tercelanya yayasan ini. Begitu. Paham ya? Sehingga seorang mufti harus juga cerdik. Cerdik ya, dalam tasawur soal. Harus dia punya tasawuran yang tamat. Ini. Makanya harus dilihat juga asal-usul si penanya ini. Apakah dia orang yang bertanya untuk kebaikan atau untuk kerusakan. Jelas? Seperti ada datang kepada sahabat Ibnu Umar dari Irak, orang bertanya, apa hukumnya darah nyamuk? Sama Ibnu Umar nggak dijawab. Bagaimana kamu bertanya tentang hukumnya darah nyamuk, sedangkan kamu menghalalkan darah seorang sahabi? Yang dimaksud adalah Al-Husayn yang dipenggal oleh mereka. Darah manusia mereka menganggap apa? Halal. Dialir. Nah, ini tanya kok darah nyamuk. Enggak ada faedahnya untuk apa? Kadang pertanyaan itu enggak perlu dijawab. Karena orang tadi enggak mencari ilmu. Atau berapa lagi contoh yang lain? Ya, yang para ulama tidak mau memberikan jawaban ketika orang tadi dipahami atau diduga kuat dia tidak menginginkan kebaikan dari pertanyaan tadi. Paham? Sehingga punya tasawur yang tahan. Contoh lagi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Sebelumnya kan datang dua wanita nih, ya, ketika masing-masing ini punya dua bayi. Ketika bayi yang ditaruh, yang satu dimakan serigala. Tinggal satu bayi ini. Direbut, ini bayi saya, kata yang lebih tua. Yang lebih muda mengatakan, ini bayi saya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Daud. Keputusan Nabi Daud, lebih memilih yang lebih tua. Ya, sudah, kasih yang lebih tua. Gak puas ini, datang kepada Nabi Sulaiman. Ya, lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam cerdiknya dalam masalah ini untuk punya tasawur yang taman. Kata beliau, gampang. Ambil pisau, kita belah dua. Nah, ini dia. Ketika mau dibelah dua itu bayi, perempuan yang lebih muda ini mengatakan, jangan kamu belah. Biarkan anak itu untuk dia. Tahulah Nabi Sulaiman di sini apa? Nabi Sulaiman di sini, kalau ini lain punya. Karena rahmat, tidak mungkin apa dihilangkan dari identitas itu. Paham? Sang ibu, inilah sifatnya ibu, wanita, pemilik. Paham? Ini seorang mufti. Ya, dalam masalah-masalah seperti itu tuh harus cerdik. Punya gambaran soal yang masalah yang gamblang. Jadi pikirannya harus fokus. Karena dari situ akan bisa ia tamakkan minal hukmi alaih. Ya, prinsipnya tadi al hukmu ala syai' far'un an tasawwur. Menghukumi sesuatu itu cabang dari tasawwur. Kalau kita sudah fahmus soal, paham masalah dengan bagus, itu kata ulama fahmus soal nisbul jawab. Itu juga kaidah itu bisa diingat-ingat, ya, fahmus soal nisbul jawab, memahami permasalahan itu separuh dari jawaban. Karena kalau tasawurnya sudah taman, sudah tinggal dudukan saja dengan dalil. Jadi kamu jangan langsung masuk mendudukan masalah dengan dalil dulu, tapi kamu harus apa? Punya tasawur yang taman terhadap masalah tadi. Kuasai dulu masalahnya, baru kamu dudukan dengan apa? Dalil yang kamu kuasai. Paham? Gitu. Nanti ingat, fahmus soal ismul jawab. Kamu paham pertanyaannya di separuh kemampuan kamu dalam menjawab. Tinggal separuhnya lagi adalah kamu dudukan dengan dalil-dalil yang kamu kuasai. Jadi jawaban yang sempurna. Jadi kalau tasawurnya belum lengkap, belum mengerti betul masalah tadi, ya, duduk masalahnya belum tahu dengan bagus, dengan sempurna, langsung dijawab, ini seringkalinya apa? Menimbulkan salah dalam hukum. Karena tasawurnya yang enggak detail, enggak tam. Paham? Di sini dikasih contoh oleh Syekh rahimahullah dalam masalah apa? Warisan, faraid. Belum belajar kita, ya. Naam. Kata Syekh, kalau dalam soal tadi ada yang muskil bagi si mufti, ya. Orang yang berfatwa ini belum paham betul masalah. Maka sa'alahu anhu, si mufti ini tanya kepada mustafti tentang apa yang muskil tadi, untuk mengorek keterangan. Misalkan si mustafti ini tanyanya global, yang dalam pandangan si mufti ini perlu dirinci. Maka dua caranya dalam menjawab pertanyaan global, ada dua caranya. Yang pertama, dia balik tanya kepada mustafti dengan rinci. Yang global tadi dia balik tanya dengan rinci. Tanya, tanya sampai titik yang paling detail, baru jawab. Atau yang kedua, dia gak usah tanya kepada si mufti, tapi dia jawab dengan tafsil, gitu ya. Paham? Nah, misalkan ya, ya Syekh, apa hukumnya wudu dari air yang di situ ada bangkai tikus? Misalkan ya, kan ini butuh tafsir. Ah, bangkai tikus tadi itu mempengaruhi nggak bau, rasa dan warna, kan gitu ya? Atau tidak? Nanti gitu. Kalau dia mau tanya, tanya, bagaimana airnya? Terpengaruh enggak? Ini kalau dia jawab, oh tidak, baru jawab. Paham? Kalau dia bilang, oh terpengaruh, baru jawab. Itu namanya sudah tafsir. Kalau cara yang kedua, enggak usah tanya, tapi kamu jawab dengan tafsir. Kalau begini, maka hukumnya gini. Kalau begini, maka hukumnya begini. Kalau begini, maka ini. Paham? Tinggal nanti si penanya itu sesuaikan mana dengan yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Paham? Dua caranya. Baik. Contohnya misalkan su'ila 'anil mar'in halak. Dia ditanya tentang seseorang yang halak. Halak itu maksudnya meninggal. Ya. Karena demikian lafaz dalam hadisnya. Inin ru'un halak, ini dia. Kalau ada seorang meninggal. An bintin wa akhin wa am min syafiq. Meninggalkan seorang putri, saudara, satu orang saudara, dan satu orang paman syafiq, paman kandung, saya seibu. Bagaimana pembagian warisannya? Tiga ini saja yang dia tinggalkan dari ahli waris. Dia meninggal, meninggalkan seorang anak putri, saudara lelaki, satu paman kandung, saya sih. Bagaimana membagi warisannya? Di sini kan nggak disebutkan akun di sini. Kalau dalam ilmu waris itu dirinci, ada akun syaki, ada ahli ab, ada ahli um. Paham? Kan perlu ditafsir. Maka fal yas'al anil akh, hendaklah si mufti tadi tanya kepada mustafti, akh ini siapa, hal huwa li ummin aula, apakah saudara seibu atau bukan. Karena kalau akh syafiq dengan ahli ab itu dia mendapat bagian warisan, kalau ahli um itu enggak dapat warisan. Tidak termasuk apa? Ashabul furud istilahnya. Tidak termasuk orang yang dapat bagian warisan. Kalau cuma saudara si ibu. Itu namanya Zawul Arham. Nah, dia tanya dulu. Ah, di sini ah yang masuk ashabul furud atau bukan? Yang bukan itu li'um. Sehingga di sini enggak tanya yang lain gitu ya. Apakah ahnya li'um? Kalau dijawab iya, nah berarti ini enggak dapat. Kalau dijawab bukan, ya itu dua kemungkinannya ya. Syafiq atau li'ab, ini dapat. Ha? Kalau dia enggak usah tanya, tapi dia tafsir. Dia tafsir sendiri. Nah. Baikana li'um, fala syai'alahu. Kalau akhni ni li'um, saudara si ibu, dia enggak dapat apa-apa. Kalau enggak dapat apa-apa, gimana? Wal baqi ma'da fadlil binti li'am. Sisanya, setelah dibagi bagian bintun, ya, separuh, maka sisanya ini am, karena am di sini dia asobah. Iya. Paham? Jadi yang ashabul furud ini bintu. Nah, al bintu dibagi sisa hartanya kasihkan am. Ahli enggak ada tuh. Paham? Jelas? Nah, wa in kana li ghairi um. Kalau ahli ini bukan ahli um. Bagaimana? Al-baqi ba'da al-far ba'da al-far binti lahu. Sisanya setelah dibagi bagiannya si bintun ini untuk ah tadi. Entah itu syakik atau li'ab. Sementara am la syai'. Paman enggak dapat apa-apa. Kalau sudah begini. Karena dari sisi kekuatan itu lebih kuat ah syakik atau ah li'ab. Istilahnya nanti namanya hajib begitu ya. Paman ini yang harusnya dapat bagian asobah sisa karena ada yang lebih dekat ya. Asobah kan nanti main kuat-kuatan itu. Ini aku ini punya punya hak asobah. Am paman juga punya hak asobah. Kalau ada ah paman mundur tidak bisa. Paham? Jelas. Sehingga harus dia tafsir kalau butuh tafsir. Yang pasti diingat harus punya apa? Tasawuran taman sebelum menjawab. Prinsipnya al-hukmu ala syai' far'un an tasawur. Fahmul soal nisful jawab. Diingat ya. Prinsip ini diingat. Kalau ada orang bertanya, kamu ingin menerangkan hukum masalah tadi. Kemudian yang ketiga syaratnya, seorang mufti itu harus hadi al-bal. Pikirannya harus tenang. Paham? Harus dalam kondisi stabil. Liyatamakkana min tasawwuril mas'alah, agar dia bisa kuat dari menggambarkan masalah tadi. Wa tatbiqiha 'ala al-adillah asy-syar'iyyah, dan dia bisa menerapkan masalah tadi di atas dalil-dalil yang syar'i. Sehingga kondisinya harus fit. Paham? Edo. Enggak boleh kalau dia sedang insyighal fikri. Sedang kalut pikirannya. Kemudian berfatwa itu enggak boleh. Misalkan apa? Dia sedang ghalab. Di rumah jengkel sama anaknya. Datang ke masjid sambil nendang batu gitu ya. Sakit kakinya. Di masjid ada orang tanya. Nah, dalam kondisi seperti itu seorang mufti harus paham ini bukan waktunya. Jadi enggak usah dia paksa jawab. Nanti saja. Mufti lagi enggak siap. Begitu. Ya, paham? Atau ham, dia lagi sedih. Sedih apa? Enggak punya duit, jangan. Buat belanja ini. Aduh, bingung. Ya. Ya, jangan berfatwa kalau begitu, enggak boleh jawab masalah ya. Karena dia akan kacau pikirannya. Atau sedang malal, sedang lagi jenuh. Ya, jangan habis apa? Baca-baca makin mumet. Ada orang tanya, ini, halo, ya. Saya terlambat, ya. Saya mau tanya ini, Zat, ya, ini apa, tanya lagi apa, lagi malal ini, besok-besok aja ya, atau enggak usah diangkat, ya. Bang, kalau lagi apa, jenuh, ya. Paham, atau sebab yang lain, sehingga harus dia apa, hadi alba, kondisi pikirannya sedang tenang, stabil, fit, ini dia. sebabnya banyaknya yang membuat pikiran kacau itu banyak ya, marah, sedih, bosan, lapar, lagi haus, ngantuk ya. Sampai termasuk dalam kondisi sedang berjalan ya, itu juga kata ulama tidak bagus berfatwa dalam kondisi apa berjalan, karena biasanya itu enggak fokus. Paham? Nah, sehingga si mustafi pun harus tahu timingnya, waktu yang tepat kalau ingin berfatwa, apa minta fatwa, agar dia puas nanti jawabannya. Paham? Lihat bagaimana Ibnu Abbas menanti waktu yang tepat bertanya kepada Umar bin Al-Khattab itu setahun. Karena saking sibuknya Umar bin Khattab ya, sebagai Amirul Mukminin, banyak urusan yang dia apa? Tangani. Cari waktu yang tepat. Belum ketemu sampai datang musim haji tahun depan. Pas lagi dia buang hajat, ya Ibnu Abbas ini membawakan air untuk wudu. Pas dia selesai berwudu, di situ dia baru punya waktu. Ruang ini kosong kan, namanya orang kan, orang kalau mau buang hajat itu cari tempat yang sepi, nggak ada banyak orang. Ada Ibnu Abbas muncul di situ, kemudian selesainya dapat jawaban yang panjang itu hadisnya tentang ayat dalam surat At-Tahrim itu lah, in tatuba ilallahi faqad sarat qulubukum. Dua isi nabi yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Jawabannya nggak cuma nama, tapi disebutkan kisahnya panjang. Karena waktunya pas, sehingga dapat ilmu yang jawaban yang pas. Coba kalau misalkan dalam kondisi orang sibuk, paling jawabannya cuma namanya saja sudah selesai. Tapi ceritanya gimana kan? Nggak dapat dia karena orang sibuk. Paham? Sehingga harus tahu waktu. Baca lagi ya, masih ada waktu ya. Fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yushtarutu liwujubil fatawa syurutun, minha al-ula wuku'ul hadithatil mas'uli anha, fa'in lam takun waki'atan lam tajibil fatawa li'adami darurati illa ayyakuna qasdu sa'ili at-ta'alluma, فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَتْمُ الْعِلْمِ بَلْ يَجِبُ عَنْهُ مَتَى سُئِلَ بِكُلِّ حَالٍ. الثانيه يجيب يا يجيب عنه بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. الثانيه الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت at-ta'annutu aw tatabbu'ur rukhasi aw darbu ara'il ulama'i ba'duha ba'dan aw ghayru dhalika minal maqasidi sayyi'ati, fa in ulima dhalika min halis sa'ili lam tujibil fatawa. Al-thalitha alla yatarattabu 'alal fatawa ma huwa aktsaru minha dararan, fa in tarattaba 'alayha dhalika wajaba limsaku 'anha daf'an li ashaddil mafsadataini bi akhaffihima. Ini juga penting syarat kapan kita merasa wajib ini fatwa. Jadi yang namanya fatwa, jawaban dari suatu soal itu tidak mesti harus dijawab saat itu. Paham? Kapan yang itu harus dijawab saat itu? Yang pertama, peristiwa yang ditanya ya, al-hadithah al-mas'ulu anha, peristiwa yang ditanya itu betul-betul waqi', terjadi. Paham? Maka di saat seperti itu wajib dia untuk menjawab. Paham? Karena istilahnya ta'khirul bayan an waqtil hajah itu la yajuz. Itu kaidahnya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah itu la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan penjelasan tadi itu tidak boleh. Dia harus sampaikan itu penjelasan. Paham? Nah, karena itu pun dalam banyak ayat dan juga hadis tentang bagaimana dosanya menyembunyikan ilmu. Tidak boleh. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari ahli kitab, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Disebut ini dalam Al-Qur'an. Allah mengambil perjanjian dari ahli kitab agar mereka terangkan kepada manusia apa yang mereka ketahui dari kitab, jangan mereka sembunyikan. Nah, siapa yang menyembunyikan ilmu? Oh, keras itu hadapnya ya, dalam surah Al-Baqarah di dua ayat. Itu keras hukuman orang yang menyembunyikan ilmu. Itu pun dalam hadis. Al-jamahullahu yaumul qiyamah bi jami'in nar. Allah akan kekang orang tadi pada hari kiamat dari kekangan dari api neraka. Dan yang lain dari hukuman yang namanya menyembunyikan ilmu. Ini. Jadi harus teliti seorang yang ingin menjawab itu. Ini pertanyaan terjadi enggak, Pak? Karena ada orang itu bertanya tapi lam takun waqi'ah. Enggak terjadi. Hanya fil khayal, dalam khayalan, andaikan. Jikalau misalkan ya, andaikan kita bisa ke Mars. Terus piye salate? Menghadap ke mana? Nah, misalkan gitu. Sudah terjadi belum? Belum. Iya kan? Belum. Dan gak tahu ya. Mungkin mustahil itu ya. Nah, maka gak usah dijawab pertanyaan seperti itu ya. Bikin capek pikiran saja. Oh, gak ada kenyataannya dan gak mungkin nanti diamalkan. Jelas? Ini. Iya. Jadi ada min darurah, karena enggak ada sesuatu yang mendesak untuk dijawab. Problem terjadi. Das illa kecuali ayyakuna qasdus sa'il at-ta'allum. Kecuali kalau si penanya ini maksudnya ingin belajar ya. Dia tidak ingin apa menghukum masalah secara langsung, tapi dia ingin sifatnya menambah wawasan. Dan ini perkara yang tidak tercela. Ya. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu enggak mustahil, mungkin gitu loh. Tapi kalau mustahil jangan dijawab. Karena mustahil. Paham? Tapi kalau dia tidak mustahil, mungkin terjadi cuma belum terjadi. Tapi mungkin saja terjadi. Boleh dijawab kalau orang ini dia talib, penuntut ilmu. Dia butuh jawaban sifatnya sebagai bekal kalau nanti menghadapi masalah seperti ini. Paham? Nah, seperti pertanyaan sahabat tentang bagaimana sikap kita ketika menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Gitu. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Nabi ditanyakan kalau nanti akan ada penguasa-penguasa yang apa? Zalim. Kan belum terjadi ya. Terus sahabat tanya, bagaimana sikap kita? Nah, Nabi jawab ya. Ini sebenarnya fasdut ta'allum. Artinya sebagai faedah, kalau nanti terjadi seperti itu, apa sikap yang benar? Itu belum terjadi. Begitu pula berita tentang kedatangan Dajjal ya. Bagaimana menyikapinya? Waktu itu belum terjadi. Tapi dia diterangkan ilmunya untuk faedah. Seandainya nanti menghadapi hal seperti itu. Nah, apa yang semisal ini? Tapi kalau penanya tadi itu bukan seorang talib, ya orang awam yang dia nggak ada maksud belajar itu nggak ada maksud. Bagaimana maksud belajar kalau nggak pernah ta'alim? Ya, misalkan, kan? Nah, kan nggak perlu dijawab, kan? Ingat-ingat ini. Ya, kenapa ini harus dipastikan? Karena la yajuzu katmul ilmi, nggak boleh menyembunyikan ilmu. dia harus sampaikan ilmu ketika waktu dibutuhkan. Kondisinya tadi apa? Ta'khirul bayan an waqtul hajah la yajuz. Menunda penjelasan di saat dibutuhkan itu tidak boleh. Tapi kalau tidak dibutuhkan boleh, bahkan kadang harus, enggak perlu diterangkan karena enggak dibutuhkan. Misalkan pertanyaan tadi yang belum terjadi atau yang mustahil atau yang tidak ada maksud untuk belajar. Paham ini masalah. Ini yang kedua syaratnya, kapan fatwa itu wajib ya, untuk dijawab, yaitu alla ya'lama min hali sa'il anna qasdahu ta'annud au tatabbu' rukhas au darbu ara'il ulama ba'daha bi ba'd au ghalaba min al maqasid sayyi'ah. Dia tidak mengetahui dari keadaan penanya ini maksud yang tidak baik. Maka dia harus jawab kalau kondisinya apa? Seperti itu. Karena umum asalnya orang bertanya itu maksudnya baik. Kan? Itu umum asalnya, kan? Jadi kalau antum tidak mengetahui maksud yang tidak baik dari situ nanya, menjawab. Berhusnudzan. Gitu ya. Kalau dia maksudnya baik. Tapi kalau antum punya qarinah, kalau orang ini tidak baik maksudnya. Kan? Apa contohnya tidak baik? Seperti ta'anid. Ta'anid itu artinya keras kepala. Antum sudah kenal orang ini atau diberitakan dari sumber informasi yang valid ya, kalau orang ini orang yang ta'anid, keras kepala dia. Nah, maka gak perlu dijawab. Jelas? Nah, bahkan kadang jawabannya tuh gak perlu pakai ilmu, tapi pakai apa? Pakai pelepah kurma. Seperti siapa? Sobil. Jelas? Yang terkenal di kalangan kampungnya suka bertanya yang mutasyarihat. Sampai resah orang kampung tuh. Lapor oleh gubernurnya ini ke Medina, ke Amir Umar bin Khattab. Ini kalau di kampung kami ada orang yang bikin resah ini. Sukanya tanya-tanya ayat mutasyarihat. Panggil Sobin ke Medina. Dari Irak ini. Panggil ke Medina. Sobin ke Medina. Tanya, kamu Sobin? Langsung saja. Ambil pelepah rumah yang masih basah. Tuh, kepalanya. Tuh, sampai berdarah. Diistirahatkan. Besok panggil lagi. Pukul lagi, sampai akhirnya dia apa? Mengatakan dia, amin mu'minin, kalau engkau ingin bunuh saya, bunuhlah dengan cara yang baik. Sungguh yang di kepala saya sudah hilang. Artinya saya sudah paham, maksudnya sudah paham. Ini jangan kamu tanya-tanya yang macam-macam. Nah, itu maksudnya, paham? Kadang gak perlu dijawab, perlunya digituin aja. Kalau mengarangi muta'anid, ya, salah kepala. Kan cuma sia-sia menjawab orang yang keras kepala. Kamu kasih jawaban yang benar, dia enggak menghargai. Gitu. Tapi ingat itu kalau kamu punya kekuasaan loh. Ya. Jadi, kalau kamu enggak punya kekuasaan, nah, kamu dilaporin polisi kamu. Paham? Jadi kalau kamu sebagai amir ini dalam penguasa di situ, apa kasih pelajaran orang seperti itu. Jadi kalau kamu enggak punya kekuasaan, paling enggak kamu menghindar dari orang ini. Ya seperti orang yang datang pada Imam Malik ngajak debat, ya kan? Ada Imam Malik, bagaimana kalau saya yang menang? Dia bilang, ya saya ikut kamu, ikut pendapatmu. Sekarang bagaimana kalau kamu yang menang? Ya kamu harus ikut saya, ikut pendapat saya. Sekarang kalau nanti ada orang ketiga datang mengalahkan kita berdua, bagaimana? Ya kita ikut dia. Jadi agama ini apa? Kayak dibuat mainan, ini dia. Siapa yang menang dalam debat, itu yang diikuti. Maka kata Imam Malik, pergilah kamu, silakan kamu berdebat dengan orang yang ragu-ragu seperti kamu. Sesungguhnya aku orang yang di atas keyakinan terhadap agama. Artinya nggak perlu dilayani. namanya itu ta'an, bukan dari ilmu. Jelas? Atau orang tadi punya niat yang enggak baik, yaitu tata bu'ur rukhas, seninya cari-cari apa ujur gitu, cari alasan. Intinya dia enggak mau sholat gitu ya, tapi dengan bahasa yang apa, diplomati. Bagaimana hukumnya kalau orang begini, apakah dia sholat? Kalau begini gimana? Kalau begini yang perlu dia cari apa? Kesempatan bagaimana si mufti ini memberikan rukhsah. Dia cari-cari apa? Rukhsah. Bukankah Imam Sulaiman membolehkan? Ya, dia mencari pendapat-pendapat yang sifatnya paling enak aja. Nggak peduli itu dalilnya kuat atau enggak. Nah, yang kayak gini nggak usah ditanggapi. Atau yang lebih parah lagi adalah barbu ara'il ulama. Kalau niatnya ingin menghadapkan pendapat-pendapat ulama sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga dampaknya nanti di antara ulama tadi akan saling apa? Saling menghujat. Ini namanya adu domba, namimah. Wah, kalau ini bahaya. Jelas? Ini bahaya. Datang ke seorang alim bertanya, kemudian dia keterangan. Tapi kalau alim pulang enggak begitu loh, alim pulang itu begini. Kan suka bingung ya. Kamu tanya kepada saya maksudnya apa? Kalau sudah tahu alim pulang sudah ngasih jawaban, kamu kesini mau ngapain? Saya kasih jawaban begini, kamu enggak puas. Nah, boleh begitu, Pak. Sehingga kalau kamu sudah tahu, misalkan dari alim pulang masalahnya jawabannya begini, kamu tanya pada alim yang lain, dijawab dengan yang lain, sudah dia. Kamu tahu sendiri. Tapi mana yang lebih tepat? Tidak usah diceritakan kepada alim yang lain tadi jawaban alim yang pertama, ya. Karena dikhawatirkan apa? Menyinggung. Iya. Jadi yang terjadi pada Imam Bukhari ya, ketika ditanya tentang lafzi bil Quran, masuk atau bukan masuk, dijawab kan, tapi jawaban tadi mungkin ada apa, sisi yang mujmal gitu ya, yang global. Datang kepada gurunya Muhammad Al-Ghazali, kalau Al-Bukhari mengatakan begini, nah ya, fitnah hatinya. Oh begitu. Jadi dia itu mubtadi. Nah sudah. Ini namanya dalbi ara'il ulama. Ya, mengantamkan pendapat ulama. Ini bahaya. La yadkhulul jannah namam. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, ini. Ini oleh madalik min halisail lam tajibil fatwa. Kalau diketahui yang demikian itu, maksud-maksud yang tidak baik seperti itu dari penanya, maka jangan dia menjawab. Jangan dia menjawab. Yang ketiga syaratnya, alla yatarattaba alal fatwa ma huwa aqwa min hadara. Tidak berakibat dari fatwa tadi sesuatu yang lebih banyak madaratnya. Kalau dijawab itu madaratnya lebih banyak daripada tidak dijawab. Artinya di sini seorang mufti dihadapkan oleh dua madarat ya. Dia tidak jawab, ini madarat kan? Artinya katmul ilm, menyuruhkan ilmu. Takfil bayan an waktil hajar, ya kan? Kan nggak boleh. Tapi kalau dia jawab, dia punya dugaan kuat ini bahkan terjadi fitnah. kalau dia jawab. Entah itu mengancam keselamatan jiwanya atau keluarganya atau muslim secara umum. Maka dalam kondisi itu dia harus menimbang mana yang madharatnya lebih besar. Kalau dengan dijawab madharatnya lebih besar, jangan dia jawab. Mending dia ambil yang madharatnya lebih ringan tadi. Ini kitmanul ilm. Karena itu sifatnya ta'khil bayan ya. Bukan kitmanul ilm, tapi ta'khil bayan. Dia akhirnya saja benar ketika situasinya memungkinkan. Contoh seperti keutamaan la ilaha illallah ya. Bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Kata Salmu Adabah, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, apakah saya tidak beritakan ini kepada manusia? Apa dia apa? La tabashirun. Fayattakin. Jangan kamu beritakan kepada mereka, nanti mereka akan bersandar dengan ini saja, malas dari amalan yang lain. Karena apa? Kondisi mereka masih baru-baru mengenal agama. Baru-baru semangatnya, kan gitu. Kalau masih baru-baru semangatnya, kemudian diterangkan, ini saya sudah cukup. Itu kan sudah, oh, berarti ya, sudah usah. Sudah, yang penting saya bertauhid, tidak usah syirik. Nah, karena masih belum kuat pemahaman tentang agamanya. Nah, kalau dampak seperti ini mungkin terjadi, ya jangan. Jangan disampaikan. Tapi akhirnya kan sahabat muat apa? Menyampaikannya di akhir hayatnya ya. Ta'asuma demi melepaskan diri dari dosa, yaitu menyembunyikan ilmu. Di akhir kan sampai sudah mau meninggal, baru dia ceritakan itu hadisnya. Ini juga Abu Hurairah menceritakan bahwasanya aku diberikan dua kantung ilmu. Satu kantung ilmu ini, inilah yang aku sampaikan kepada kalian. Yang satu kantungnya lagi, seandainya aku sampaikan, la kuti'a hadzal bul'un, niscaya akan diputus urat leherku. Ya, fitnah yang mengancam jiwanya, dia enggak mau sampai. Ini, paham? Madarat itu bisa jadi apa? Mengancam jiwanya sendiri atau keluarganya, terancam. Atau muslimin secara umum bakal terancam ini jiwanya, keselamatan mereka. Maka kalau kondisinya seperti itu, jangan. Nah, dia tunda di waktu yang tepat. Ini syaratnya. Jadi gak harus apa? Semua pertanyaan itu dijawab. Ada kalanya harus dijawab, ada kalanya justru sebaiknya ditunda. Ini syaratnya, perhatikan. Nah, terus satu lagi. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ma yalzamul mustafti. Yalzamul mustafti amrani. Al-awwalu ayurida bistiftaihi al-haqqu. Al-haqqu wal-amala bihi. La tatabbu ar-rusasi wa ifhamil wa ifhamal mufti wa ghayra dhalika mimma maqasi bisayyati. Nah, baca lagi. Atsani alla yastafti illa man ya'lam au yajibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Lil fatwa. Wa yanbaghi ay yahtaro awsaqal muftaini ilman wa war'an. Wa qila yajibu dhalika. Sekarang kalau mustafti juga ada peraturannya. Yang pertama niat. Kalau ingin minta fatwa, niatnya itu adalah hak mencari kebenaran, paham? Kemudian amal bih untuk diamalkan. Bukan untuk mencari-cari rukhsah, bukan untuk ifham al mufti. Maksudnya mencari kelemahan sifat mufti. Ya, bagaimana si mufti ini enggak bisa jawab. Nah, gitu ya. Ingin melemahkan ini. Paham? Nah, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh punya maqasid yang sayyi'ah. Dia harus bersih niatnya ketika ingin bertanya. Betul-betul mencari al-haq. Dan tidak ada maksud yang tidak baik. Ingat bahwasanya Allah mengetahui apa yang dalam hati setiap hamba dan akan menghisab. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan dia minta fatwa kepada orang yang tidak berilmu. Dia harus meminta fatwa kepada orang yang ya'lam, yang dia yakini orang ini punya ilmu tentang masalah yang dia tanyakan. Orang ini tahu. Atau kuat sangkaan dia kalau yang ditanya ini ahlul fatwa, pantas untuk apa ditanya. Paham? Dia yakin orang yang ditanya itu punya ilmunya, atau dugaan kuat orang yang ditanya ini bisa, pantas untuk berfatwa. Jadi gak boleh sembarang orang ya. Nah, kalau ada dua mufti yang bisa dia temui, maka pilih dari dua ini yang paling kuat ilmu dan kewaraannya. Dua ini harus diingat, ilmu dan wara', karena dua ini yang sangat menstabilkan masalah. Kadang orang punya ilmu tapi nggak punya wara', ini nggak stabil nanti ya, penyelesaian masalahnya. Dia akan terbawa oleh hawa nafsunya. Ya, kurang dari sisi kehati-hatiannya kurang. Ilmu dia punya tapi kehati-hatiannya kurang. Akhirnya apa? Gak bagus hasilnya. Ya. Atau warok tapi kurang ilmunya juga gak bagus. Ya, karena dia akan terdorong untuk apa? Hati-hati, tapi gak punya dasar. Paham? Sehingga kalau ada dua mufti yang bisa kamu temui, pilih dari keduanya mana yang paling bagus sisi ilmu dan kewarokan. Sampai ada yang mengatakan itu wajib, bukan? Wajib. Nah, begitu. Tapi nggak perlu apa? Kamu ungkapkan, jelas cukup kamu timbang dengan dirimu sendiri mana yang lebih layak untuk ditanya. Ya, karena idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahli, tunggulah hari kiamat. Itu kerusak. Jelas. Jadi sekarang pada ahlinya yang memang dia punya apa kemampuan di situ, kecakapan yang teruji lah. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.